digeret kali hidayah Allah teng siratal mustaqim. Nomor loro menungsa duwe musuh jenenge iblis. Akhirnya untuk masuk siratal mustaqim niku alat, tapi senajan alat lek gelem berjuang sing tenan iso gol arang kading ngene diarani juara. Sak jam gol ping 3 ngene wis juara mergo musuhe gak ngegolno blas. Lah timbang sing sak jam ngegolno swidak ning gak ana musuh niku wau. Lah kan iki sing juara malah sing niku wau sing cithik niku wau. Sak liyane niku ternyata iblis niku nggih duwe kanca sing kena di partner sing niku balane menungso sakjane, tapi sok-sok niku kolusi kali iblis. Napa nafsu niku wau? Sing nomor 3 nggih. Nomor 3 nafsu. Nafsu niku napa nafsu niku kali Allah sakjane niku sangune uripe menungso. Ben apa? Ben menungso niku terus munggah. Mergo bahane menungso niku keng lemah, lemah niku asor. Lek dikeki power sing jenenge nafsu, menungso punya daya peningkatan. Pengen ningkat derajate, munggah sak dhuure, sak dhuure, sak dhuure. Pengen meningkat ben apa? Perjalananane nuju siratal mustaqim balik teng Allah sing maha mulya niku lho. Niku saged lancar. Mergo lek wong mboten dikeki nafsu, mboten iso budal ngibadah, pengen oleh swarga, pengen petuk Allah, niku mboten iso. Sakjane ngoten. Asli ini nanging krono enten iblis nafsu niku sak dibisiki karo iblis kowe meningkat mesti sanulo lho bola-bola dadi kawula dadi kawula lah kapan bagianmu dadi Gusti Allah sisanulo lho ngoten aja gelem manut perintah Allah manusia kan harus bebas mosok urip sepisan gak bebas bebas ngono lho ora usah macam-macam syariat nono Allah mbalek sik apa akhirin apa menungso sing ngeten iki niku ingin meningkat tapi karo iblis volume digedhekne kebablasan. Volume nafsu yang mestinya untuk mencari kemuliaan itu untuk menuju Allah, akhirnya karo iblis diegono srit ngoten tak. Akhirnya ora terima pengin tumuju teng Allah ning kepengin jejeri posisi ketuhanane Allah. Jenenge dadi tagut. Dadi napa? Tagut. Contone Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku pangeran paling top. Pangeran paling top lagi lucu. Niku berkawak bahasa-bahasa nafsu, pengen yang lebih, pengen yang lebih. Ning karo iblis dibablas ne, kongkon nyaingi Gusti Allah. Sakjane maknane apik sakjane. Lajeng sing nomor sekawan, menungso niku kali Allah nggih disangoni sing jenenge syahwat. Napa? Syahwat. Niku jane sangking Allah, syahwat niku napa to? Keinginan makan dan keinginan berhubungan seks. Soal panganan sing hubungane mbek weteng karo soal seks sing hubungan karo ngisor weteng. Niku sajane kersane Allah gak enten hikmah. Napa hikmahe? Satu, soal makanan adalah untuk kelangsungan hidup fisik manusia itu sendiri. Soal seks adalah untuk kelangsungan jenis makhluk yang namanya manusia. Jadi wong niku lek gak hubungan seks, ora jima blas mongone sak donya niku uwek sing lanang, wis gak lanang, gak wedok-wedokan. Sing jare wong wedok wis gak lanang-lanangan. Kok itu berlangsung begitu terus sampai satu abad menungso entek. Mulanya diparingi kekuatan sing jenenge syahwat jima, kan syahwat makan itu untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Tapi karo iblis niku seringkali volumenya dibablas lho. Nyatane syahwat niku enak to nggih. Mangan niku enak, urusan mbek wong wedok niku nggih enak. Lah akhire terus dadi mbang kowe golek swarga kesuwek. Ya iki dadi nang swarga lah wis. Lah akhire volume digedhekno. Mangan sembarang kali, ora peduli mbuh iku kae wong halal apa ora, gak ro sing penting mangan enak. Soal wedokan ya ngono. Mundi bojo barang jek ngesir bojone wong liya, ora perlu jajal-jajal ngono jajan ning kono ning kono ning kono. Aku tak jajal sing India. Aku tak jajal sing dudu India jare kabare sing teko Tiongkok kuwi ana sing keringete wangi. Walah lah. Halah jenenge wong wedok jane anggar padha bolonge ya padha ae lho. Tak jane ngoten sak jane. Lek soal sahwat lho ge. Cuma niku kale iblis pancen dihias-hias, diiming-iming supaya volume sahwat itu membesar sampai orang lalu memburu itu lupa kepada siratal mustaqim sing sakjane tugas awal fitrah ini. Betul. Jane asal mulane niku kangge hikmah kelangsungane urip, tapi suwe-suwe karo iblis volume dibablas ne supaya ora dadi hikmah tapi dadi alat untuk melanggar aturane Allah Subhanahu wa taala. Nomor pinten niku? Sekawan nggih. Wau kula aturke 6 kurang 2. Nah, kadang-kadang iblis niku nggih mun rada kagi. Rada kagi lek enek wong dituki digodhong nganggo nafsu, dhek wis kadung lokro. Alah, wong kaya aku sing anake wong gembel ora iso aku dadi wong mulya, dadi wong top. Kan iki wis digodhong soal kedudukan pun mboten kena to nggih. Biasane malah dadi wong gembel ini ora iso. Utawa dituki soal syahwat, ngono ya turutono syahwat. Turutono syahwat. Alah, syahwat wis percuma wong gak iso. nuruti syahwat iki gak iso. Kenyataane kabeh iku butuh duit lho, Mas. Wah, muni ngoten niku, iblis langsung kesempatan. Yo, yo bener, bener butuh duit. Mulane ngene ya. Lek kowe pengen mulya, lan lek kowe kepengin iso nuruti syahwat sak puas-puase, ya kudu golek duit sing akeh. Mulane wis ora usah ngareken ngibadah, golek duit ae sing penting. Nah, padahal sing jenenge duit, rezeki, dunya niku kali Allah Taala pun dipetong lan diitung. Niku kangge alat perjalanan kehidupane menungso, kangge ngelangsung niku kekhalifahane wau. Menungso butuh nuruti syahwat mangan, kali Allah dibekai rezekine panganan. Menungso butuh syahwat wedoan, jodoh kali Allah diparingi jodoh sing diatur. Menungso diparingi kedudukan, butuh kedudukan, kali Allah dikai kedudukan, dikai takwa akramakum niku. Sajane oleh nggon kabeh. Tapi kali iblis ngono kok lak manut kabeh. Wes ngene wis. Saiki digodho soal rezeki ae. Diomong lek rezeki kuwi kudu diuber. Mergo lek gak diuber gak kasil. Duit kudu digolek sakeh-akeh. Lek gak duwe duit gak iso duwe pangkat. Lek gak duwe duit gak iso ngrasakno nikmat. Akhire wong niku langsung nyingkur Gusti Allah. Sret kabeh nyembah duit. Pokoke ndi-ndi sing kono enek duit ya iku sing dinut. Winter itu lek gak duwe duit gak manut aku. Masih mung tamat SD kok duitnya akeh iso dadi konglomerat. Ana insinyur lho diperintah cah tamat SD gelem. Begitu. Lah dhek wis napa? MBA. MBA lho. Dikongko dadi manajer perusahaan. Lah sing duwe perusahaan iku SD-e gak tamat kok gelem. Mergo napa niku? Mergo kadung berpaling sing diuber duite. Harga diri soal ilmu dhek pinter gak tau dipikir. Lagi ngoten. Niki lho terus berpaling apa mulai terus soal ibadah mah ora kanggo wong sing pun niate golek duit karena ingin mencapai sukses semu niku mesti dadi wong cetil. Dadi wong cetil mesti niku. Upama hasil sukses disambang cetil mesti alat kan apa dunyane bandane arep dienggo alat berfoya-foya nglalekno Gusti Allah. Ya ngoten. Sakhire enek wong niku sing digodho liwat nafsu ya gak kena, digodho liwat apa? Syahwat ya ora kenek, digodho liwat soal dunia ya ora gak kenek. Mergo apa? Kira-kira makome jane makom tajrid wae jane. Mboten. Lha piye? Dene kowe iku kanu to, dadi ya wong sing mulya halah wong sekolah ora tamat to. Iki ngono-ngono gula wong wedok sing ayu anu. Halah sapa gelem karo aku? Iku ngono nyambut gawe ya ben oleh duit. Halah wong piyaka terus-terusan ngono mboten. Ya ngono mendem wae lho mboten. Napa? Tuntutan jasad. Menungso niku kali Allah Taala nomor 6 diparingi sing jenenge jasad untuk wadah ekspresi seluruh aktivitas kehidupan. Lah jasad niku duwe tuntutan dhewe, napa? Njaluk larang. Jasad niku dipaksa gak kena. Jasad tok gigi nuruti nafsu kesel. Lah gak ngandel sama jajal. Ngubruk pangkat sing dhuwur, lak moro-moro lara. Kesel. Nggih nuruti wong wedok terus ngomoro-moro lak kesel. Dia jawabnya aku butuh leren. Napa malah kok dienggo nuruti Siratal Mustaqim, tahajud, ibadah, ngaji sampai jam itu, sampai jam setengah rolas. Alah, kesel, jaluk leren. Gitu, gitu. Ini tuntutan fisik dan itu manusiawi. Tapi oleh iblis aja ming fisik sing nuntut segedakan tok iku kadang-kadang wong sing ijek manut karo Gusti Allah. Iblis gak rido, tapi disengkakno supaya fisik itu kesele napa? Dipercepat. Napa? Percepatan menuju kepada tanah. Dengan cara apa? Mendem. Napa? Memisahkan antara kekuatan fisik kali kekuatan kejiwaan dipisah liwat mendem. Mendem kok kurang nemen, yes, ekstasi. Kurang nemen sabu-sabu. Sedoyo niku sakjane napa? Ingin memisahkan ruwete nafsu, ruwete syahwat, ruwete bisnis niku akhirnya terus napa? Kali iblis dituku idealan nek ngono kowe mendemo. Nek mendem kan iso pisah kabeh, problem bisa hilang. Tapi ternyata itu adalah proses pembunuhan diri sendiri secara pelan-pelan. Jadi banyak iblis ngoten niku carane. Ban terus tumbuh dadi soal to niku. Lah terus wong niku dos pundi to Pak isane menang karo iblis? Nggih to? Arep Shiratal Mustaqim dicegat iblis. Arep gunane nafsu sing bener dadi tauhid. Arep gunane syahwat sing bener niku wau, kebablasan, seneng wedoan, seneng panganan, akhirnya serakah sak macem-maceme. Arep gunane bondo sing sakjane masyarakat akhirah malah dinggo cita-cita sing nglalekno Gusti Allah. Duwe awak, serodok, lalu pengen leren, malah kongkon mendem. Ini ku ben menang karo iblis ku alate napa? Sakjane namung sepele mayar tapi nggih kata sing angel. Napa? Zikir. Napa? Zikir. Ati kalbu fitrah sing kali Allah Taala mau dipanggil kengen sowan sebo niku power kekuatan sing paling ampuh zikir. Mergo napa? Lek zikir ati niku dadi Allah Allah Allah Allah Allah wonten teng ati niku dadi. Niku mengke metu strume. Strume zikir ati niku lek nemplek teng jalur sing diliwati iblis, iblis sing ngalih. Jadi Shiratal Mustaqim sing asale dicegati iblis niku kok sampean liwati nganggo zikir iblis sing ngalih. Mboten wani. Lha den nek strum zikir sing teng ati sampean Allah Allah Allah Allah niku kok nemplek teng nafsu. Nafsune dadi nafsu mutmainah. Nafsune dadi nafsu sing tunduk manut teng perintah Allah. Lek zikir ati sampean Allah Allah Allah Allah kok nyenggol syahwat. Syahwat niku dadi syahwat mukarramah. Syahwat sing dimulyakno mergo napa ternyata syahwat itu untuk penyelenggaraan ibadah. Lha ibadah nggih. Dadi syahwat sing dadi zinatul hayat, syahwat yang berbalik menjadi perhiasan hidup. Mangan enak, ngombe seger, duwe bojo nyenengno sing iso dadi qurratul uyun. Nganteng no hati. Mergo napa? Leh ngumpuli bojo, leh mergauli bojo niku dibarengi karo zikir. Akhirnya nyawang bojo niku ora bosen ni. Ya pitu leh nyawange nganggo nyawang syahwat, alah gampang bosen. Mlebu metu ning kamar bolak-balik bojo sitok iki ae ngoten. Lah ngoten. Tapi leh atine zikir mboten ngoten. Ternyata istriku adalah partner ibadah yang tepat untuk sebuah sujud kepada Allah. Jadi akhirnya delok wong itu iku indah. Masih ada yang merengut ngono. Ya panjen kowe kudu merengut ngono lho, Bu. Ben aku iki kala-kala ngerti merengutmu. Lah nek kowe main mesem, me aku kuwatir gek sarafmu sing kena lho. Niku. Jadi nek wong niku atine zikir terus niku napa-napa mboten gampang tegang. Termasuk nalika ngadepi takdir sing rena-rena, niku mboten gampang brontak. Mulane pasti perenguti bojo ngoten nggih gampang lah nyelesekne. Maksudnya nggih minimal nyelesekne atine dhewe gampang. Mergo kadang-kadang ngenten, Pak. Dawe Kanjeng Nabi, dosa kuwi sing dibusek nganggo istighfar gak kena. Dibusek nganggo haji gak kena. Dibusek nganggo dosa apa nganggo poso gak kena. Dosa niku dibusek nganggo lah zakat mboten kena. Panggah nemplek mawon cara labete teng ati niku. Lah, dawuh Kanjeng Nabi ana dosa kuwi sing ibu kuwi rida. Ya ngoten. Ya mulane lek ngeten iki mengke ibu-ibu dikandani, "Bu, sampean merengut terus, Bu, ben dosane bapak-bapak ilang lho." Kesempatan mengke ibu-ibu. Jadi nek saged ngono-ngono ngoten gak penak mawon. Upama pas bojone merengut ngoten ya, alhamdulillah diperenguti bojo, maknane bojoku iki tibake welas karo aku diwangi umbah-umbah dosaku dhewe. Mulane aku tak sayang karo ibu. Lah ngoten to nggih. Mboten kok malah sing bojone mbeturu mbesengut. Sing lanang teko kok kantor ngamuk nutup lawang jeguer terus dicandak gulune. Dadi wong wedok aja sawiyah-wiyah. Karepmu piye aku rabine aja iso lho. Walah. Iku ora nelesake masalah niku malah dodro nggih to. Ora dodro mergo napa atine ora ndang lemes kanggo zikir, ora ndang lenggono soal takdir. Mergo pengawasan sing sampun kan itu diterangne. Sedaya takdir niku sakjane numbuhne perintah sing positif. Saman kok ditakdir bojo sampean merengut iku maknane sampean dikongkon sabar. Sabar niku lho sing kudu sampean lakoni. Lah nek sampean sabar dosane sampean resik. Dadi meneng-meneng bojo niku mboten mung ngumbah-umbah kelambi sampean sing kotor, kala-kala ya ngewangi umbah-umbah hati sampean sing kotor. Dadi dongakno mawon ya Allah Gusti, bojo kula merengut niki mugi-mugi dadoske sebab resi ati kula mele saking menika nek bojo kula niki kladuk wani kalih kula nyebab niki kula mboten rida banjur jenengan nggih mboten rida kula kok mesakne to Gusti timbang bojo kula kualat bojo kula ngapura terus pujian Allahumma sholli wa sallim ala njero kamar ngereng ngoten bojone merengut kok. Muka bojo niku lek merengut, Pak, sampean jejeri jejeg. Dene ngoten niku ampun nekat sampean, wah. Gelar kloso mawon teng isor anjam kalih pujian ngoten. Mugi-mugi merengute bojo kula